Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbila syarikalah. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidil Ansor rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab pertama dari kitab Al-Aiman wa Nudhur, dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kitab Al-Aiman wa Nudhur yang membahas tentang permasalahan seputar sumpah dan nazar. Alhamdulillah bab pertama telah selesai, permasalahan tentang Al-Aiman atau sumpah. Kita masuk ke bab yang kedua, Al-Babu Thani An-Nudhur. Bab yang kedua tentang nazar-nazar. An-Nudhuru jamak dari An-Nadharu, nazar. Nazar istilah yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama. Lafaz ini telah diserap dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, nazar. Yang kita ketahui nazar itu adalah kita berjanji kepada Allah untuk melaksanakan suatu perbuatan ketaatan. Yang hukum asal perbuatan itu mungkin saja bisa wajib atau mubah. Kemudian dengan janji itu, dengan nazar itu, kita mengilzam, menegaskan kewajiban tersebut atas diri kita untuk Allah. Maka nazar adalah ibadah. Tidak boleh kita bernazar, kita persembahkan untuk selain Allah. Apa definisi nazar? Apa hukumnya, apa dalilnya? Kita baca satu persatu penjelasan al-muallif. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, ta'rifu an-nadhr wa masyru'iyatuhu wa hukmuh. Masalah pertama yang ingin kita bahas, definisinya, dalil disyariatkan nazar dan hukumnya. Poin pertama, definisi nazar. Lughatan secara bahasa, nazar itu maknanya al-ijabu, mewajibkan, mengharuskan. Ini secara bahasa. Taqul, kalau orang Arab bicara, nazar tu kaza idza aujabathu ala nafsika. Idza aujabtuhu ala nafsika. Naam. Afwan, idza aujabtahu ala nafsika. Kalau dikatakan di dalam bahasa Arab, saya bernazar demikian, demikian, maksudnya saya mewajibkan atas diri saya sendiri. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, istilah syariat, nazar adalah ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Definisi nazar secara istilah syariat adalah seorang yang mukallaf. Seorang mukallaf itu adalah seorang yang muslim, beragama Islam. Dia balig, sudah mencapai usia bulug, sudah balig. Dan dia aqil, dia berakal. Itu mukallaf. Seorang mukallaf yang mukhtar, yang memiliki pilihan, artinya tidak dipaksa. Dia mukallaf, dia memiliki pilihan, tidak terpaksa. Kemudian dia mengilzam, mewajibkan atas dirinya sendiri terhadap sesuatu. Tujuannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu kurang lebih definisi nadar secara istilah syariat. Seorang mukallaf yang dia memiliki pilihan, tidak terpaksa, mewajibkan atas dirinya untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Poin yang kedua, masyru'iyatu an-nadri wa hukmuhu, tentang disyariatkannya nazar dan hukumnya. Nazar ini disyariatkan bukan hanya di umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai ibadah, tapi juga di umat sebelumnya. Kita ketahui tentang kisah tentang Maryam alaiha salam. Di dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan beliau pun bernazar, ini nadartu li rahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar, kata Maryam, kepada Ar-Rahman untuk menahan diri, pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, ini berarti nazar itu juga dilakukan oleh orang-orang atau umat sebelum kita. An-nadru masyru'un bil kitabi wa sunnati wal ijma' kama sayati dzikruhu minal adillati ala dzalik. Nadar ini suatu perkara yang disyariatkan, masyru', dia ibadah, berdasarkan dalilnya dari Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama sebagaimana nanti akan disebutkan. Wa amma hukmu nadri ibtida'an fa innahu makruh ghairu mustahabbin. Adapun hukum nazar, sebelum kita baca hukum nazar, hukum nazar itu ada dua macam. Ada hukmuhu ibtida'an wa hukmuhu wafa'an. Hukum nazar ada dua macam. Hukum memulai nazar, ini yang pertama, ibtida'an. Yang kedua, hukum menunaikan nazar. Ini hukum yang kedua. Dan masing-masing memiliki perbedaan. Hukum memulai nazar itu apa? Kemudian kalau sudah bernazar, ini apa hukumnya menunaikannya? Nah, tidak sama. Dua hukum yang berbeda. Dijelaskan oleh al-mu'alif, hukmun nadri ibtida'an fa'inahu makruf wairu mustahab. Hukum memulai nazar, berniat kemudian memulai nazar, itu hukumnya makruh, tidak disukai. Nah, loh kok bisa? Suatu yang dikatakan ibadah tapi makruh, tidak disukai. Ya, bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa? Nanti akan disebutkan penjelasannya lewat dalil-dalil. Ya. Tapi perlu kita ketahui, memulai nazar itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anin nadri wa qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhruju bihi minash shahihi. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, adalah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau melarang bernazar, melarang dari nazar. Beliau mengatakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dan ini adalah lafadz al-Imam Muslim. Kata Nabi, nazar itu la yaruddu syai'an. Nazar itu enggak bisa mencegah sesuatu. Innama yustakhraju bihi minasyahih. Hanya saja suatu amalan yang dinazarkan itu bisa dikeluarkan, bisa dilakukan dengan nazar dari orang yang pelit. Amalan itu yang dinazarkan, ya, itu bisa diamalkan dengan nazar dari orang yang pelit. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? kita mengetahui konsepnya nazar itu adalah misalnya contoh seperti ini. Saya bernazar. Bernazar maksudnya berjanji demi Allah. Ya, maknanya sama seperti sumpah ya. Saya berjanji demi Allah, saya akan, misalnya apa? Saya akan bersedekah sebesar sekian-sekian rupiah kalau saya naik kelas. Misal seperti itu. Saya akan bersedekah sekian kalau saya naik kelas. Kata Nabi, nazar ini artinya dia ingin bersedekah, tidak akan terjadi sedekah tersebut kecuali apabila dinazarkan dari seorang yang bakhil, yang syahih, yang pelit. Ibaratnya orang tadi itu pelit, tidak mau beramal kecuali dengan nazar. Ya. Kalau ingin sedekah ya sedekah saja, nggak usah tunggu naik kelas, kan seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang bersedekah tapi nunggu naik kelas, ini apa namanya? Pelit kan? Nah, kalau nggak naik kelas, ya berarti saya nggak bersedekah. Nah, ini pelit namanya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nazar itu nggak akan menolak sesuatu. Ya. Hanya saja amalan yang dinazarkan itu bisa terjadi, bisa diamalkan dengan nazar dari orang yang pelit. Sedekah itu gak akan terjadi dengan nazar, kecuali dengan nazar dari orang yang pelit. Harus ini dulu baru dia mau beramal. Harus terjadi yang menguntungkan dulu bagi dia, baru dia mau beramal, baru mau bersedekah. Ini namanya apa? Pelit. Hukum asal ibadah itu, kalau ingin beribadah silakan beribadah, gak usah nunggu sesuatu apapun. Ah, kalau gini dulu, kalau nanti ini dululah, baru saya mau begini. Nah, ya. Dari sini kita bisa mengetahui hukum nazar itu makruh, artinya sesuatu yang dibenci. Makruh yang dimaksudkan di sini adalah makruh yang dipahami di dalam ilmu usul fikih. Makruh dengan artian apabila dikerjakan tidak mengapa, akan tetapi kalau ditinggalkan itu lebih utama. Itu maksudnya makruh ya. Dikerjakan tidak mengapa, enggak berdosa, kemudian kalau dia tinggalkan itu lebih utama. Kalau dia tinggalkan itu lebih utama. Contoh makruh misalnya memberi dan menerima, misalnya memberi menerima suatu benda. Kita memberi benda misalnya kepada orang lain, pulpen atau air minum, dengan tangan kiri. Ini hukumnya makruh ya. Ngasih orang misalnya, ini minum silakan, tapi pakai tangan kiri. Ini hukumnya apa? Makruh. Belum lagi di adat kita itu enggak sopan, ya kan? Nah, ngasih temannya pakai tangan kiri itu enggak sopan, itu makruh di dalam syariat. Ya. Maksudnya apa makruh? Kalau kita melakukannya, memberi atau menerima dengan tangan kiri, itu enggak berdosa sebenarnya, tidak berdosa. Tetapi meninggalkannya, tidak melakukannya, itu lebih utama. Paham ya? Ini maknanya makruh. Nah, itu seperti hukum nazar, ibtidaan, memulai nazar. Hukumnya makruh, tidak disukai. Dalilnya telah kita baca. Alasan yang kedua, kata mu'alif, walianna an-nadhira yalzamu nafsahu atau yulzimu nafsahu bisyai'in la yalzamuhu fi asli syar' fayuharrija nafsahu wa yuthaqilaha bidzalik. Alasan kedua, kenapa nazar itu makruh? Karena orang yang bernazar itu dia mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Syariat enggak mewajibkan, dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya. sehingga itu bisa memberikan beban pada dirinya, memberatkan dirinya. Nah, ya. Misalnya, saya bernazar kalau saya naik kelas saya akan bersedekah misalnya. Hukum sedekah, hukum asalnya di dalam syariat itu mustahab, disukai, tidak wajib. Tetapi ketika dia nazarkan, berarti dia telah memberatkan dirinya sendiri, mewajibkan atas dirinya sendiri. Kalau sudah terucap di dalam lisannya melalui niatnya, saya bernazar akan bersedekah demikian dan demikian, berarti tadi yang tadi hukumnya itu sunnah, sedekah itu sunnah, ketika dia ucapkan nazarnya menjadi wajib. Nah, ini kan memberatkan dirinya sendiri. Perkara yang enggak diwajibkan dalam syariat, dia mewajibkannya untuk dirinya sendiri. Naam. Wali'anahu matlubun minal muslim fi'lal khair bila nadhrin. Alasan yang ketiga, kenapa nazar itu makruh, kata mu'alif, karena seorang muslim itu dituntut untuk melaksanakan, melakukan kebaikan tanpa harus dengan nazar. Ya. Kalau saya begini, saya akan pergi haji. Kalau saya begini, saya akan sholat. Naam. Kalau saya begini, saya akan berpuasa. Hukum asal bagi seorang muslim, apabila dia ingin melakukan perbuatan kebaikan, ketaatan, puasa, sholat, haji, sedekah, gak perlu harus bernadar, silahkan berbuat. Ya. Naam. Tetapi ini dia tidaklah melakukannya kecuali dengan nazar dulu. Apalagi kalau ada syaratnya, kalau saya naik kelas, kalau saya dapat ini, kalau saya dapat itu. Ini ibarat orang yang kikir, yang pelit dalam beribadah, yang pelit dalam berbuat kebaikan, yang pelit dalam berbuat ketaatan. Ini tiga alasan. Ya. Kenapa nazar itu hukum asalnya, memulainya, hukum memulai nazar itu makruh. Kemudian ila annahu idza nadhara fi'la ta'atin wajaba 'alaihi al-wafa'u bihi. Hanya saja, nah ini beralih ke hukum, jenis hukum yang kedua. Kalau seseorang telah menadzarkan atas dirinya melakukan perbuatan ketaatan, maka hukumnya wajib bagi dia al-wafa' untuk menunaikannya. Nah, kalau tadi hukum memulai, hukum memulainya apa? Makruh. Kalau sekarang dia terlanjur sudah bernazar, mengucapkan. Ada hukum yang kedua, hukum menunaikannya. Apa hukum menunaikannya? Wajib. Hukumnya wajib. Hukum memulai makruh, hukum menunaikannya wajib. Nah, kalau dia meninggalkannya, wajib atasnya menggantinya, kafarohnya. Ada kafarohnya. Apa kafarohnya nanti akan kita bahas. Nah, kalau dia meninggalkan tanpa membayar kafaroh, ya berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Dia berdosa. Itu ya. Kalau dia bernazar kemudian enggak ditunaikan, enggak bayar kafaroh, ya dia berdosa. Naam. Dalilnya bahwa nazar itu perkara yang masyru', suatu ibadah. Yang pertama, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah. Dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan dari berupa nafkah atau yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Naam. Allah mengetahuinya, Allah akan membalasnya. Ya. Tidaklah Allah akan membalas kebaikan kecuali sesuatu yang Allah cintai, untuk sesuatu yang Allah cintai. Tidaklah sesuatu itu Allah cintai kecuali dia itu ibadah. Naam. Berarti nazar itu ibadah, perbuatan yang disyariatkan yang masyru'. Dalil yang kedua, qala wa qawlihi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan ayat ke-7. Mereka menunaikan nazar-nazarnya dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekannya itu akan menyebar, merata dan menyebar. Nah, Surat Al-Insan ini atau ayat sebelumnya ini adalah konteksnya adalah pujian bagi al-abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhr. Orang-orang yang abrar, yang berbuat kebajikan itu, mereka akan minum nanti di surga dari gelas dengan air yang dicampur dengan kafur. Apa itu kafur? Sebuah mata air yang hamba-hamba Allah itu minum darinya, mata air yang terpancar. Mereka itu al-abrar, orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang penghuni surga. Di antara sifatnya adalah menunaikan nazar-nazarnya. Nah, ini konteksnya pujian. Orang yang menunaikan nazar itu dipuji oleh Allah dan merupakan salah satu dari sifat penduduk surga. Dalil yang ketiga, wali hadisi Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sih. Hadis Aisyah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukannya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Ya. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah, nadar itu dari sisi bentuknya ada dua macam. Ada nadar to'ah, ada nadar maksiyah. Nadar ketaatan dan nadar kemaksiatan, ada dua macam. Ya. Sepakat para ulama, kalau dia bernazar untuk melakukan ketaatan, wajib baginya untuk menunaikan. Dan kalau dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan, misalnya saya bernazar saya akan minum khamr kalau naik kelas, saya bernazar saya akan melakukan dosa ini dosa itu kalau saya demikian, sepakat para ulama ini enggak boleh ditunaikan. Qala faqad madaha Allahu azza wa jalla al-muwaffina bin nadri wa asna alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Naam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk menunaikan nazar. Fadala dhalika ala anna nahya al-mutaqaddima anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama huwa lil karahati la lit tahrim. Nah, ini penjelasan al-muallif bahwa apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi melarang bernazar, tapi di sisi lain Nabi juga memuji, bahkan Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Ini menunjukkan bahwa larangan yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah larangan yang bentuknya bukan pengharaman. Naam. Tetapi larangan yang bentuknya sifatnya adalah naam apa namanya? At-tanzih saja. Ya. Tanzih itu maksudnya untuk mensucikan, untuk membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Bukan haram, hanya sekadar makruh. Wa anal manhiya anhu wal makruhu huwa ibtida'un nadri wa dukhul fihi. Dan larangan serta makruh yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada memulainya saja, ketika masuk memulai bernazar. Ya. Wa amal wafa'u bihi wa injazuhu liman lazimahu fawajib. Akan tetapi menunaikannya, melaksanakannya bagi yang mewajibkan nazar tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi hukum asal memulainya itu makruh, tetapi ketika telah diucapkan, ya, maka hukum menunaikannya wajib. Wa ta'atan lillah subhanah, bahkan itu adalah bentuk ketaatan terhadap Allah. Wa nadhru naw'un min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillah, dan nazar itu adalah termasuk ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Faman nadhara li qabrin aw waliyyin wa nahwihi faqad asyraka billahi ta'ala syirkan akbar wal iyadzu billah. Maka barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, contohnya bernazar untuk penghuni kuburan, ya datang ke kuburan, wahai tuan fulan, wahai penghuni kuburan, saya bernazar untuk kamu, kalau saya dapat ini, dapat itu, saya akan melakukan puasa sunnah. Nah, ini syirik. Karena kenapa? Dia telah memberikan, mempersembahkan ibadahnya, nazarnya kepada penghuni kuburan, kepada wali fulan, ya. Tidak boleh, itu ibadah. Hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah, ya. Tidak boleh kepada penghuni kuburan, kepada batu, kepada pohon, kepada nabi sekalipun, kepada malaikat sekalipun, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang melakukannya, dia terjatuh, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar, syirik akbar. Syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya. Tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ini permasalahan yang pertama, telah kita sebutkan definisi nazar, hukumnya apa, dalilnya apa. Kemudian kita masuk ke permasalahan kedua, syurutu nadri wa alfadhuhu, syarat nazar dan lafad-lafadnya. Apa syarat nazar? Kapan nazar itu dikatakan dia sah, wajib untuk ditunaikan? Syurutu nadri, la yasihu nadri, la yasihu nadru illa min syakhsin balighin aqilin mukhtar. Nazar itu tidak akan sah kecuali dari orang yang sudah balig, berakal, dan tidak dipaksa. Ini syaratnya. Dia sudah balig, dia berakal, tidak dipaksa. Fala yasihun an-nadru min as-sabi, maka tidak sah kalau yang bernazar itu masih kecil, belum balig. Ya. Wala minal majnun, tidak pula dari orang gila. Walal ma'tuh, tidak pula dari orang yang kurang akalnya. Ya. Wala minal mukroh, tidak sah pula nazar dari orang yang dipaksa. Dipaksa dia, ayo bernazar, kalau enggak saya tembak. Naam. Lalu dia mengucapkan, iya saya bernazar, saya akan pergi haji tahun depan misalnya. Ah, enggak sah, karena dia dipaksa. Ya. Perhatikan di sini, al-mu'alif tidak menyebutkan di antara syaratnya adalah al-Islam, harus muslim. Iya kan? Enggak disebutkan. Syaratnya balig, berakal, tidak terpaksa. Tidak disebutkan muslim, Islam. Di sini menunjukkan bahwa nazarnya orang kafir untuk berbuat ketaatan itu hukumnya wajib atau sah ketika dia telah masuk ke dalam Islam. Dalilnya telah kita sebutkan permasalahan ini di pertemuan sebelumnya. Kisahnya siapa? Nazarnya siapa? Umar, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ahsan. Umar ibn Khattab ketika beliau di zaman jahiliyah belum masuk Islam, beliau pernah bernazar. Apa nazarnya? Nazar ketaatan. Beliau bernazar untuk beriktikaf semalam di Masjid Nabi. Ya. Beliau mengabarkan kepada Nabi, saya dahulu di jahiliyah pernah bernazar untuk beriktikaf selama satu malam di Masjid Nabawi. Nah, di zaman jahiliyah. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Aufi binadzrik." Tunaikan nazarmu. Naam. Nah, ini menunjukkan bahwa nazarnya Umar itu sah, dan waktu itu beliau kafir, masih kafir, belum muslim, belum Islam. Jadi tidak disyaratkan. Dalilnya qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi alqalam an thalathatin, pena itu diangkat dari tiga golongan al hadis. Dari siapa tiga golongan tersebut ya Ukasha? Yang pertama, pena itu diangkat, yakni catatan amal. Dia berbuat atau dia tidak berbuat itu enggak dicatat, diangkat penanya. Siapa itu? Hah? Orang gila. Al-Majnun. Hatta madza? Anil Majnun hatta, sampai dia sadar, hatta yafiq. Pena itu enggak ditulis atau diangkat dari orang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh. Yang kedua, anak kecil, sampai kapan? Sampai dia balig. Anis sobi hatta yabluq. Yang ketiga, orang tidur. Anin naim hatta yastayqid. Ahsan zaklaher. Diangkat pena tersebut, artinya tidak ada catatan amal. Dari tiga golongan, anis sobi hatta yabluq, wa anil majnun hatta yafiq, wa anil naim hatta yastayqid. Orang yang anak kecil sampai dia balig, kemudian orang gila sampai dia sehat sadar, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. Naam. Qala wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li ummati anil khata'i. Allah itu memaafkan umatku, kata Nabi, dari kesalahan yang tidak disengaja. Ya. Al-hadis. Waqad taqaddama miraran. Hadis-hadis ini telah berlalu berulang kali di dalam kitab ini. Ya. Jadi syaratnya. Apa tadi syaratnya? Ada tiga. Baligh, akil, mukhtar. Lafadznya bagaimana? Bagaimana cara melafadzkan nazar? Alfadhu nadri, siyagu nadri, wa alfadhuhu an yakul. Contoh bentuk lafadz nazar adalah seperti ini. Lillahi alayya an af'ala kaza. Untuk Allah wajib bagiku untuk melakukan demikian-demikian. Ya. Ini contoh saja lafadz ya. Naam. Dan lafadz ini enggak mesti harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya. Saya atau misalnya seperti ini, untuk Allah wajib bagiku untuk berpuasa Senin Kemis mulai pekan depan misalnya. Puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Ketika dia nazarkan hukumnya menjadi wajib. Ketika dia nazarkan hukumnya menjadi wajib. Atau contoh lafadz yang lain. Alayya nadru kaza. Wajib bagiku bernadar demikian-demikian. Ya. Contoh yang lain misalnya, saya bernadar berpuasa selama 3 hari berturut-turut pekan depan misalnya, selama itu tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang lain. Misalnya bernadar puasa tapi kok puasanya di hari raya misalnya, ini enggak boleh gitu ya. Wa nahu dzalik minal alfat allati yusarrihu fiha bi dzikri nadhr. Atau lafaz-lafaz yang lain yang dengan tegas menyebutkan di sana makna nadar. Makna nadar ya. Wajib bagiku untuk berpuasa kalau saya naik kelas. Walaupun dia tidak mengucapkan lafaz nadar tapi maknanya makna nadar. Gitu ya, itu lafadz-lafadz nazar. Nah, bagaimana dengan jenis-jenisnya? Apakah nazar itu harus ada syaratnya? Ya. Saya bernazar ini kalau saya naik kelas, kalau saya ini, kalau saya itu. Misalnya kita hapus ucapan kalau itu tanpa syarat, boleh enggak? Ada jenisnya, boleh. Akan disebutkan di sini. Macam-macam nazar. Masalah yang berikutnya, masalah ketiga, aqsamun nadri. Yang pertama, an-nadhru sahih wa ghairu sahih. Nazar itu macam-macam ya. Pembagian nazar di sini akan beliau sebutkan beberapa pembagian berdasarkan dari apa namanya? Beberapa pertimbangan. Ditinjau dari sah atau tidaknya nazar itu ada dua. Ditinjau dari sah atau tidaknya nazar, nazar ada dua. Ada nazar yang sahih dan ada nazar yang ghairu sahih. Nazar yang sah dan nazar yang tidak sah. Yang qasimu nadhru bi itibari sihatihi wa adami sihatihi ila sahihin wa ghairi sahih au jaizin wa mamnu' au munaqidun wa ghairi munaqid. Ditinjau dari sah atau tidaknya nazar, nazar itu ada dua macam, nazar yang sah atau nazar yang tidak sah. Atau istilah yang lain, nazar yang jaiz dan nazar yang mamnu', nazar yang boleh dan nazar yang dilarang. Atau ada istilah lain, nazar munaqid dan nazar ghairu munaqid. Nazar yang sah dan nazar yang tidak sah. Mau pakai istilah ini, mau pakai istilah itu sama, ya. Intinya berdasarkan sah atau tidaknya nazar terbagi menjadi dua, ada nazar yang sah dan nazar yang tidak sah. Fa yakunu nadhru sahihan munaqidan wajibal wafa idza kana ta'atan wa qurbah. Kapan nazar itu dikatakan dia sah, ya? Nazar itu dikatakan sah wajib untuk ditunaikan apabila dia berupa ketaatan atau perbuatan taqarrub. Yang dinazarkan itu adalah perbuatan ketaatan atau perbuatan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa, sedekah, haji, ya kan? Atau yang selainnya. Ya taqarrubu bihan nadhiru ilallahi ta'ala. Yang dengannya, dengan amalan tadi, orang yang bernazar mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ini dikatakan nazar yang sah, wajib ditunaikan. Wa yakunu ghairu sahihin wala munaqidin wajibil wafa idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala. Nazar itu dikatakan tidak sah kalau dia berupa kemaksiatan kepada Allah. Bernazar untuk berbuat maksiat. Seperti apa? Kanadri lil quburi wal auliya'i awil anbiya. Seperti bernazar tapi niatnya untuk penghuni kuburan, bukan untuk Allah, untuk wali, untuk nabi. Nah, ini gak boleh ya. Hatta Nabi Muhammad sekalipun, misalnya saya bernazar untuk Nabi Muhammad, wah ini syirik, ini syirik akbar. Gak boleh. Nazar itu hanya untuk Allah. Au nazaru an yaqtula au an yashrabal khamra wa nahwa dhalika minal ma'asi. Atau dia bernazar untuk membunuh orang. Saya bernazar ingin membunuh fulan. Saya bernazar akan meminum khamr atau yang semisalnya dari perbuatan kemaksiatan. Nah, ini enggak boleh, ini haram. Ini nazarnya enggak sah. Fa inna hadha nadhra la yanqid. Hadar seperti ini tidak terjadi, tidak sah, ya. Wa yahrumul wafa'u bihi. Sepakat para ulama ini haram hukumnya untuk ditunaikan. Haram untuk ditunaikan. Terus kalau dia enggak menunaikan, tapi dia telah bernazar misalnya, saya bernazar ingin minum khamr kalau naik kelas. Ya. Kalau dia lakukan dia berdosa. Tapi wajib ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, apakah dia bayar kafaroh apa enggak? Ada kafarohnya atau tidak? Ya. Nah, ini terjadi perselisihan kalangan para ulama untuk nazar maksiat, apakah ada kafarohnya atau tidak? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih lumayan banyak pembahasan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya biinillah. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.